المغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُدَاسَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُدَاسَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Hadirin kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kita setelah kita libur cukup panjang, dan kita alhamdulillah pada malam ini kita akan masuk babu al-islahu bainan nas, bab yang ke-31 dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab yang kita akan bahas, bab yang ke-31, bab babu al-islah bainan nas, bab tentang mengislah. Apa mengislah? Menjalin hubungan baik di antara manusia. Islah artinya memperbaiki hubungan baik di antara manusia. Naam, ini babnya. Mengislah, memperbaiki hubungan di antara manusia. Qala ta'ala, lalu Imam Nawawi membawakan dalil. Yang pertama, surat An-Nisa 114. Surat An-Nisa 114. Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Artinya, la khaira fi kathirin, tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan di kalangan mereka, di kalangan manusia. Tidak ada kebaikan pada banyak kathir, banyak min najwahum. Najwahum, yakni bisikan, bisikan, pembicaraan, pembicaraan di antara manusia. Tidak ada kebaikannya. Illa, kecuali. Kecuali yang pertama, bisikan di antara mereka, ucapan di antara mereka. Yang pertama yang membawa kebaikan apa? Di antaranya, man amara bi ma'ruf, ma illa man amara bi sadaqah. kecuali orang yang menyuruh manusia untuk bersedekah. Orang yang menyuruh manusia untuk bersedekah. Au ma'ruf. Atau orang yang menyuruh dengan hal yang ma'ruf. Dia menyuruh manusia dengan hal yang ma'ruf. Itu ucapan, pembicaraan di antara mereka yang membawa kebaikan. Atau yang ketiga, au islahin bainan nas. Kecuali orang yang mengislah, memperbaiki keadaan di antara manusia. Ketika di tengah manusia banyak kerusakan, permusuhan, pertengkaran, dia perbaiki. Namanya islah. Antara dua orang saling bertengkar, dia perbaiki. Itu ucapan yang mengandung kebaikan. Dalil yang kedua, saya bacakan dulu dalilnya. Surat An-Nisa ayat 128. An-Nisa 128. Naam. Yani ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi, wasulhu khair. Wasulhu khair. Apa itu as-sulh? Usaha memperbaiki hubungan di antara manusia, khair itu kebaikan. Wasulhu bainan, wasulhu khair dan sulh. Sulh yakni perdamaian, hubungan baik, usaha memperbaiki hubungan baik, itu kebaikan. Karena ayat ini berbicara tentang seorang wanita, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan. Kalau ada seorang istri yang takut dari suaminya, bersikap keras, tidak menunaikan hak, takut suaminya acuh, tidak peduli dengan dirinya, fala junaha alaihima ayusliha bainahuma. Tidak ada dosa antara suami istri, pihak suami atau istri, an yusliha bainahuma, sulha, untuk mengislah hubungan antara suami istri. Ya, wasulhu khair. Upaya memperbaiki keadaan suami istri yang timbul padanya sikap kurang baik, permusuhan, bahkan bisa jadi perceraian, ya. Usaha untuk memperbaiki keadaan itu khair, suatu kebaikan. Ayat yang ketiga, qala ta'ala fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Surat Al-Anfal ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu, dan perbaikilah. Surat Al-Anfal ayat yang pertama, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu, dan perbaikilah, zata bainikum, hubungan di antara kalian. Perhubungan di antara kalian, mukmin satu mukmin yang lain itu bersaudara. Perbaiki hubungan yang saling bertengkar, saling memutuskan hubungan, yang saling tidak mau membangun kasih sayang karena kebencian, perbaikilah di antara kalian. Itu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal yang pertama. Yang terakhir, surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minun, tidak lain orang-orang mukmin, ya, tidak lain orang-orang mukmin itu apa? Ikhwatun, bersaudara, persaudaraan di antara kaum mukminin. Tidak lain orang-orang mukmin itu bersaudara, walaupun beda nasab, beda suku, beda tempat kelahiran. Kalau dia orang mukmin, ikhwah, saudara kita. Oleh karena itu, fa'aslihu baina akhwaikum. Allah perintahkan, na'am fa'aslihu, perbaikilah hubungan di antara saudara kalian. Ya, perbaikilah hubungan baik di antara saudara seiman. Walaupun bukan saudara senasab, maka dia saudara kita seiman. Perbaiki hubungan. Jangan malas bertemu. Jangan merasa benci padahal dia orang mukmin, saudara kita seiman, seakidah, apalagi semanhaj ahlus sunnah salafiyin. Antum itu adalah harus memperbaiki hubungan di antara kalian. Taib, ini empat dalil dari ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Asy-syarhu, penjelasan. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif Imam Nawawi dalam bab ini, babul islah bainan nas. Al-islah bainan nas. Apa yang dimaksud islah bainan nas? Apa yang dimaukan dengan islah bainan nas? Memperbaiki hubungan di antara manusia. Apa maknanya? Penjelasannya, huwa, yaitu ayakuna baina shakhsain mu'adatun wa baghdha. Yang dimaksud jika ada di antara dua orang mukmin, mu'adatun wa baghdha, ada permusuhan dan kejengkelan. Si fulan dengan si fulan, dua orang mu'adat, terjadi permusuhan. Ya. Sama-sama mukmin saling bermusuhan karena berebut bola. Rebutan bola, tadinya main-main, bal-balan, main aja, iseng aja. Lama-lama enggak terima, kalah, berkelahi. Saling bunuh-membunuh sesama mukmin. Na'udzubillah min dzalik. Ini hal sepele, cuman rebutan bola, ya. Padahal di toko banyak apa? Bola, ya. Tinggal beli banyak, silahkan. Usah berebut. Tapi zaman sekarang sesuatu yang remeh jadi sebab permusuhan, kejengkelan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Fayati rajulun muwafiqun fayuslihu bainahuma. Maka datanglah seorang muwafiq yang diberi oleh Allah taufik, mengislah di antara dua orang yang terjadi permusuhan dan kejengkelan. Dia perbaiki. Wa yuzilu ma bainahuma min al-adawati wal baghdha. Dia hilangkan perkara yang terjadi di antara dua orang tadi karena permusuhan, kejengkelan. Hakada yang dimaksud islah. Upaya menghilangkan permusuhan, kebencian di antara dua orang. Itu namanya islah. Ya. Antum melihat si A dengan si B saling bermusuhan karena permasalahan sepele, ya. Kadang suatu hal yang sepele setan membesar-besarkan. Cuma tersinggung dengan kalimat yang mungkin ringan, tidak sengaja tersinggung, disimpan. Suatu saat permusuhan ini diungkapkan dengan memukul temannya. Hal sepele sebenarnya. Maka antum melihat dua orang yang saling bertengkar, bermusuhan, kamu perbaiki. Wa kullama kana rajulan aqrab silatun ba'duha min fi ba'd fasfa inna sulha bainahuma awkad. Maka setiap kali ada dua orang yang hubungan di antara keduanya sangat dekat, misalnya anak dan bapak, ini hubungan yang sangat dekat, maka as-sulhu memperbaiki keadaan di antara keduanya awgad, lebih sangat ditekankan. Karena manusia ada yang dekat hubungan kerabat, ya. Maka hubungan yang sangat dekat ini upaya memperbaikinya lebih sangat ditekankan. Sehingga jangan sampai seorang anak memusuhi bapak gara-gara hal yang sepele. Iya. Kalau kita lihat ada dua orang saling bermusuhan, kita nasihati anaknya, kamu harus tahu diri, kamu lahir ke dunia lewat bapak ibu kamu. Jangan memusuhi orang tua. Kenapa? Islah bainan nas, ya. Yani anna sulha bainal ab wa ibnahu afdal min as-sulhi bainar rajuli wa sahibihi. Maksudnya memperbaiki hubungan baik antara bapak dan anak itu lebih utama dibandingkan memperbaiki hubungan antara seorang dan temannya. Si A dengan si B terjadi hubungan baik karena sebab pertemanan. Bukan bapak, bukan anak, bukan paman, bukan saudara, cuma teman biasa saja. Atau datang dari berbagai kota datang ke sini. Tidak ada hubungan nasab. Terjadi persahabatan, tiba-tiba terjadi permusuhan. Entah karena sebab tersinggung atau karena sebab banyak faktor. Nah, antum lihat terjadi seperti ini, lakukan islah, panggil dua orang tadi, dinasehati. Panggil, beri nasihat. Tidak pantas orang mukmin saling bertengkar, berkelahi, bermusuhan. Sesama mukmin tidak boleh. Islah seperti ini utama, tapi lebih utama ketika kita lihat ada anak dan bapak saling bermusuhan. Paman dengan keponakannya saling bermusuhan. Perbaiki keadaan. Taib, sehingga kata Syekh, wasulhu bainal akh wa akhihi afdal. Memperbaiki hubungan baik antara akh, saudara dengan saudaranya, lebih afdal. Misalnya seorang anak, kakak beradik saling bermusuhan, memperbaikinya itu lebih afdal minasulhi bainal am wa ibni akhihi, daripada memperbaiki keadaan seorang paman dan anak saudaranya, keponakannya. Paman dengan keponakan bertengkar. Ya, bisa terjadi. Kakak beradik bertengkar. Bisa jadi karena rebutan waris. Kita perbaiki mereka. Namun yang lebih afdol, yang paling dekat hubungannya. Wahakada kullama kanat qati'ah a'zam. Demikianlah setiap kali qati'ah, apa qati'ah, terjadi pemutusan hubungan baik antara kakak dan adiknya, itu dosanya lebih besar, urusannya lebih besar dibandingkan bukan saudara. Kenapa? Mereka lebih berhak untuk kita membangun hubungan baik. Taib. Makanya dalam hadis ketika Rasul alaihi salatu wasalam ditanya, "Man ahaqqun nas bi husni suhbah?" Siapa orang yang paling baik untuk saya berteman dengannya, berhubungan baik dengannya? Maka Nabi menyebutkan umuk-umuk tiga kali, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian baru siapa? Abak, bapakmu. Iya. Karena anak terhadap ibu sangat besar tanggung jawabnya untuk memberikan balasan kebaikan ibu. Ya. Singkat, tidak boleh seorang anak bermusuhan, memusuhi ibunya sendiri, bapaknya sendiri, ya. Kalau kita melihat terjadi seperti ini, lakukan islah. Karena sulhu bainal mutaghabbaini wa bainal mutaqati'aini akmal wa afdal wa awqat. Demikianlah as-sulh, mendamaikan antara dua orang yang mutabaghidain, saling jengkel-jengkelan. Ketemu tidak mau jawab salam, jengkel. Memperbaiki hubungan ini, barakallahu fikum, sebagai kebaikan. Au mutaqati'atain, mutaqati'ain, terjadi saling memutus hubungan. Pamannya marah sama keponakannya, saya tidak mau menginjak rumahmu. Marah dia. Perbaiki keadaan. Ini lebih utama, lebih afdal, dan lebih ditekankan. Lalu kata Syekh Utsaimin, i'lam anna sulha bainan nas min afdalil a'mal as-salihah. Ketahuilah bahwa mengislah, memperbaiki hubungan baik di antara kaum mukminin termasuk amal-amal salihah yang sangat utama. Amalan yang sangat utama. Apa dalilnya? Jadi melakukan islah di antara manusia kaum mukminin amalan saleh yang sangat utama. Dalilnya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam banyak pembicaraan atau hal yang mereka bisikkan di antara mereka, kecuali di antaranya tiga perkara. Kebaikan yang pertama, amara bisodaqoh, menyuruh orang bersodaqoh, menyuruh orang berbuat ma'ruf, atau menyuruh manusia untuk berbuat baik atau berislah di antara manusia. Suatu saat Nabi ditanya, ya, atau Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada para sahabat dalam hadis Abu Darda, ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam was salat was sadaqah. Maukah, kata beliau, saya khabarkan, ala ukhbirukum, maukah saya khabarkan bi afdali min darajati siyam, dengan amalan yang sangat utama dari derajat puasa, sholat, dan sedekah. Tingkatan derajatnya sangat utama, sebagaimana tingkatan derajat siam, sholat, dan sedekah. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Kata Abu Darda meriwayatkan, sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Qal, beliau menjawab, islahu dzatal bin, mengislah di antara hubungan manusia. Aw qala, wa fasadu dzatul bin hiyal haliqah, rusaknya hubungan. Rusaknya orang yang memiliki hubungan baik, hiyal haliqah, itulah haliqah, perkara yang memutus. Bukan memutus, yang dimaksud haliqah, yakni memutus hubungan kebaikan agama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi. Ya? Jadi, beliau mengingatkan tingkatan afdol, keutamaan mendamaikan orang yang saling bertengkar padahal punya hubungan baik, ini termasuk min darajat afdol min darajatis siyam was sholat was sodaqoh. Iya, barakallahu fikum. Jadi bukan perkara yang ringan, berat mendamaikan orang. Kita mau bicara saja sudah, bicara apa tidak, Kalau bicara nanti dia marah apa tidak, berat menyampaikan, ya. Belum lagi menyampaikan kepada pihak yang kedua. Mau diislah di antara kedua pihak. Dibujuk, dirayu untuk bisa bertemu. Berat untuk melakukan ini. Butuh biaya. Butuh waktu. Butuh usaha. Dan ini semua diganti oleh Allah Ta'ala dengan pahala. Jadi tidak sia-sia. Kita panggil si A, tolong datang ke rumah saya. Kita ngopi bareng. Dipanggil yang kedua, antum datang ke rumah saya. Kita makan bareng. Kita keluarkan uang beli makanan, menjamu mereka. Kita ajak ngobrol, bicara. Kita keluarkan biaya. Apa saya tidak punya uang untuk datang ke situ? Tak transfer datang ke sini. Datang dia, kita yang biayai dia. Islah seperti ini. Uang yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan, itu nilainya sangat besar. Ya, barakallahu fikum. Maka kata Nabi, bi afdali min darajati siyam was salat was sadaqah. Ya, ma'asyiral muslimin, apa itu najwa? La khaira fi kathirin min najwahum. Apa yang dimaksud najwahum? Tidak ada kebaikan dalam banyak bisikan, ucapan-ucapan yang dibisikkan di antara manusia, kecuali di antaranya tiga perkara: menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang apa tadi, berbuat ma'ruf, atau mendamaikan di antara manusia. Kita bahas satu persatu. Man najwahum, dalam ayat man najwahum, apa najwa? Huwa al kalamu al khafiyu bainar rajuli wa sahibihi. Najwa artinya ucapan yang khafi, sembunyi-sembunyi, di antara seorang dan temannya berbisik. Fa aktsarul munajat bainan nas la khaira. Maka banyak dari bisikan, ucapan di antara manusia, la khaira, enggak ada kebaikan fiha, padanya. Kecuali dalam tiga perkara. Yang pertama, man amara bisadaqah. Dia bicara, menyuruh orang bersedekah. Dia berbisik kepada temannya untuk bersedekah. Atau yang kedua apa? Au ma'ruf, berbicara, berbisik, berbicara, menyuruh berbuat baik, berbuat baik. Ya. Atau yang ketiga apa? Islah bainan nas. Sekarang, apa itu ma'ruf? La khaira fi kathirin man najwahum illa man amara bi sodakoh. Iya, antum bicara dengan teman. Saya datang ke sini mau menyampaikan kalimat penting. Apa itu? Saya lihat antum punya rezeki yang banyak. Oh, naam. Ini mahat ada kesempatan antum bisa berbuat baik. Tafadhol. Ini suatu kalimat yang mengandung kebaikan. Atau antum tidak bicara dengan ucapan. Zaman sekarang pakai WA, pakai apa lagi? Kirim set himbauan bersedekah. Itu kebaikan, mengajak orang lain bersedekah. Atau yang kedua, ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Al-ma'ruf, kata Syekh Utsaimin, kullu ma amara bihi syar'u. Ma'ruf adalah segala perkara yang diperintahkan oleh syariat. Segala perkara yang diperintahkan oleh syariat. Yakni ketika ada perkara yang diperintahkan oleh Al-Quran wa Sunnah, dia berusaha menyuruh manusia melakukan. Ya, maka ketika dia bicara, menyampaikan, itu termasuk kebaikan. Yang ketiga, islah bainan nas. Apa yang dimaksud islah bainan nas? La khaira fi katsirin man najwahum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islah bainan nas. Ya'ni bainar rajuli wa sahibihi mafsadah. Ketika ada seorang dengan temannya terjadi kerusakan. Antara seorang dengan temannya terjadi mafsadah, kerusakan. Kejengkelan, kebencian, tidak mau bertemu, tidak mau menyapa, tidak mau berketemu, tidak mau berkumpul, benci. Kamu lihat ada seorang dengan temannya seperti ini keadaannya. Ini kerusakan. Maka fayati shakhsun wafiq wa yuslihu bainahuma. Seorang yang diberi taufik mendatangi dua pihak ini. Wa yuzil ma baina rajul wa sahibihi min al-adaw wal baghdha, dan berusaha menghilangkan kebencian, kejengkelan di antara dua pihak ini. Itu namanya islah. Ya. Islah seperti itu. Dan ini amal soleh yang besar pahalanya. Apa dalilnya? Dalam surat An-Nisa pada ayat 114, kelanjutan ayat, wa may yaf'al dzalik ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan itu semua? Apa itu semua? Menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang berbuat hal yang ma'ruf, mendamaikan di antara dua orang yang saling bermusuhan. Siapa yang melakukan itu semua? Ibtigha'a mardhatillah. Ibtigha'a mardhatillah hanya ikhlas mengharap keriduan Allah. Ibtigha'a, kata Ibnu Katsir, mukhlishan ila dzalik. Ikhlas melakukan itu. Muhtasiban sawaba dzalik indallah. Mengharap-harap pahala itu semua di sisi Allah. Wa may yaf'al dzalik ibtigha'a mardhatillah, kata Ibnu Katsir, ikhlas dan mengharap pahala yang ada di sisi Allah. Apa jawaban ayat? Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kelak akan kami berikan pahala yang besar. Pahala yang besar, kata Ibnu Katsir, sawaban jazilan, kasiran wasian. Pahala yang jazil, sangat banyak, sangat luas bagi yang melakukan itu ikhlas mengharapkan pahala. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu, fa anta ya akhi al muslim, anda wahai saudaraku muslim, idza ra'aita baina shakhsain, kalau kamu lihat antara dua orang, adawatun wa baghdaun wa karahatun, terjadi permusuhan, ya, kejengkelan, kebencian, ini tiga kerusakan. Bermusuhan, saling jengkel-jengkelan, saling benci membenci satu sama lain. Kamu lihat dua orang saling seperti ini. Maka kata Syekh, fahris ala antas abainahuma bisulhi. Bersemangatlah melakukan usaha mendamaikan di antara dua orang ini. Bersemangat mendamaikan. Jangan malah memprovokasi, memperkeruh keadaan. Datangi si A. Kamu tahu enggak si B itu lagi jengkelin kamu? Apa iya? Iya. Betul, betul. Saya lihat sendiri tadi ngomong ke saya. Oh iya, iya. Akhirnya tambah keruh kondisinya. Itu namanya kamu namam. Apa namam? Tukang ngadu domba. La yadkhulul jannah namam. Tidak masuk surga tukang ngadu domba. Kalau domba sama domba suruh tarung, kamu lihat itu paling apa namanya sungunya itu patah, pol-polnya mati atau disembelih, bisa dimakan kalau disembelih. Tapi kalau antum mengadu si A dengan si B supaya tarung, ya, antara kelas 1 sama kelas 2 suruh bertengkar, antum jadi provokator, ya, antum dosanya besar. Dosa besar namimah itu. La yadkhulul jannah namam. Oleh karena itu, berusaha memperbaiki. Datangi si A, Masya Allah. Tadi si B mengatakan kepada kamu, antum termasuk orang baik. Antum termasuk di antara orang baik. Maka si A pun mendengar kalimat itu. Betul toh? Iya, saya dengar sendiri. Kamu datangi si B, juga sampaikan kebaikan. Sehingga nanti tidak semakin memperkeruh. Ya. Hatta lau khasirta syai'an min malik. Sekalipun kamu rugi. Khasirta, kamu rugi. Kenapa? Ya harus telpon, harus memanggil, memberikan sajian, makanan, minuman dengan uang kamu. Kamu kerugi mendapatkan kekurangan harta kamu. Fa innahu makhluf alaika. Makhluf, hartamu akan diganti oleh Allah. Ya, karena mendamaikan dua orang yang bertengkar kadang butuh biaya. Usaha dengan biaya. Tidak hanya dengan lisan saja, kadang biaya. Dipanggil, dijamu di rumah, atau kita menyembelih apa? Ayam, akhi datang ke rumah saya habis potong ayam, kita makan bareng. Si B yang bertengkar pun dipanggil, akhi datang ke rumah saya. Bertemulah dua orang di rumah kita yang saling bertengkar, makan bareng. Setelah makan bareng, hilang prasangka jelek. Ternyata si B orangnya baik kok, ketemu langsung nyapa, salam, akrab ngobrol dengan saya. Tidak seperti yang saya sangka. Nah, ternyata apa? Cair suasananya. Cair suasananya apa? Tidak ada prasangka-prasangka jelek. Butuh biaya apa tidak? Biaya. Tapi jangan khawatir, diganti oleh Allah harta yang kamu keluarkan. Taib. Suma i'lam anna sulhaya juz fihi tauriyah. Kemudian yang kedua. Yang kedua, di antara nasihat syekh dalam mengislah di antara dua orang yang saling bertengkar, bermusuhan. Tadi yang pertama apa? Bersemangat, jangan merasa rugi. Harta yang dikeluarkan diganti oleh Allah. Yang kedua, ketahuilah. Islah membolehkan padanya tauriyah. Apa tauriyah? Tauriyah gambarnya seperti ini. Ketika Nabi Ibrahim atau ketika seorang ditanya, ini saudara kamu? Iya, ini saudara saya. Saudara ada dua makna. Saudara senasab, saudara seiman. Ya apa tidak? Kalimat saudara itu mujmal. Ini saudara kamu? Oh iya, ini saudara saya. Betul, tapi saudara seiman. Bukan saudara senasab. Ya apa tidak? Namanya apa? Tauriyah. Misalnya, si A punya istri. Satu. Kemudian dia menikah dengan istri yang kedua. Mukminah. Ketika dia baru awal-awal mungkin berat menyampaikan. Saya baru pulang dari rumah saudara saya. Saudara saya maksudnya siapa? Istri saya. Salah apa benar? Istri juga saudara kita, seiman. Kalau langsung saya baru berkunjung ke istri kedua saya baru datang ke sana. Mungkin istri yang pertama, siapa? Marah mungkin. Oh betul, tidak namanya tauriyah. Tauriyah namanya. Dan itu boleh, tauriyah demi mengislah. mengislah. Contohnya apa? Tauriyah itu antakula li syakhsin, kamu mengatakan kepada seseorang, inna fulanan lam yatakallam fika syai' bi syai', fulan tidak membicarakan padamu sedikit pun. Inna fulanan yuhibu ahlal khair, fulan itu mencintai orang yang baik. Au ma asbah dzalik. Si A sedang bermusuhan dengan si B. Kamu datangi si A. Si B mengatakan tentang kamu, kamu termasuk di antara orang baik. Lihat. Atau mengatakan fulan yuhibbuka. Fulan itu, si A itu mencintai kamu. In kunta min ahlil khair. Jika kamu di antara golongan orang baik. Wa tadmiru fi nafsika jumlah. Kamu sembunyikan satu jumlah yang tidak diucapkan. Apa itu? In kunta min ahlil khair. Jika kamu termasuk golongan orang baik. Fulan itu mencintai kamu. Tapi jika kamu orang yang baik. Tapi kalimat ini tidak langsung disampaikan. Namanya tauriyah. Ya. Li'ajli antakhruja minal kadhib. Supaya keluar dari dusta. Ya betul. Si A akan mencintai kamu kalau kamu termasuk orang yang baik. Ya apa tidak? Iya. Si B pun sama. Si B itu mencintai si A kalau kamu orang baik. Termasuk orang baik. Jika kamu orang baik. Tapi kalimat ini disembunyikan. Fulan yuhibbuk. Si A itu mencintai kamu. Dia datangi si A. Si B itu juga mencintai kamu. In kunta min ahlil khair. Jika kamu termasuk orang yang baik. Ini kalimat tauriyah. Bukan dusta. Karena setiap orang pasti mencintai orang yang baik. Ya apa tidak? Iya. Sehingga ini dalam melakukan islah itu boleh melakukan tauriyah. Dan ini bukan terlarang. Bahkan demi kebaikan di antara dua orang yang saling bertengkar. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.